إخوتي في الله أعزني وأعزكم الله، من آفات القلوب وأمراضها، di antara penyakit-penyakit hati yang paling berbahaya, yang menghancurkan ketika penyakit tersebut terjangkit pada dirinya, adalah diantaranya al-ujub, sikap ujub, sikap merasa bahwasanya dirinya khairun min ghairihi, lebih baik daripada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan min sifatil mu'minin al-abrar, adalah mereka la yatajabun bi anfusihim wa bi amalihim, mereka tidak merasa ujub, merasa bangga, merasa hebat dengan dirinya ataupun dengan usaha-usaha dan amalan-amalannya. Balum yatawadhu'un, bahkan mereka adalah orang-orang tawadhu lillahi azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala sebutkan innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya seluruh manusia itu pada dasarnya diciptakan memiliki sifat bakhil. Idza massahu syarru jazua, apabila menimpa kepada mereka kejelekan-kejelekan dan musibah, mereka berkeluh kesah. Mereka menyalahkan takdir. Wa idza massahu alkhairu manua, karena apabila mereka mendapati kebaikan, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang yang manu', bakhil, tidak memberikan hak yang wajib untuk diberikan. Baik kenikmatan tersebut adalah al-ilm atau al-mal atau ghairihima, maka mereka menjadi orang-orang manu', tidak memberikan haknya, tidak memberikan dan menunaikan kewajibannya. Namun Allah Subhanahu wa taala kecualikan illal musallin, kecuali orang-orang yang tegak salatnya, alladzina hum ala salatihim daimun, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga salat mereka, senantiasa konsisten. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, mereka pun di dalam harta-harta mereka ada hak yang telah diketahui, telah ditentukan. Mereka memberikan hak yang wajib untuk mereka serahkan, lisa'il wal mahrum. Begitu juga di antara sifat mereka, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, mereka pun membenarkan, meyakini dengan hari kiamat. Masing-masing dari kita mengetahui, masing-masing dari kita memahami bahwasanya akan ada hari kiamat. Walakin al-mushkilah, yang menjadi muskilahnya, apakah kita mempersiapkan diri terhadap hal tersebut. Namun realita yang ada, wakil yang kita jalani sehari-harinya, aktivitas kita, seakan-akan kita tidak beriman kepada hari akhir, seakan-akan tidak ada kelak nanti perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala, seakan kita magrurun, tertipu. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat orang mukmin ini, mereka adalah orang-orang yang menjaga salatnya, menunaikan hak-haknya, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan amal saleh, walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun, dan mereka pun takut terhadap adab Rabb-nya. Yani mereka tidak merasa aman, bukan berarti mereka beramal, bukan berarti mereka melakukan kebaikan kemudian mereka merasa aman dengan kebaikan mereka, merasa sudah hebat, merasa pasti bahwasanya kebaikan tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka takut Allah yuqbala min, tidak diterima sama sekali Allah Subhanahu wa taala segala macam usaha, segala macam amalannya, segala macam ibadahnya. Mereka khawatir jangan-jangan semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun yang diterima. Mereka takut. Sehingga di antara sifatul mukminin yang disebutkan di dalam ayat ini, mereka tidak ujub terhadap perbuatan mereka. Mereka tidak merasa sombong, merasa hebat, merasa lebih daripada yang lain ketika diberikan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Begitu pula mereka beramal amal saleh, namun tidak menjadikan usaha-usaha mereka tersebut, ilmu mereka, amalan mereka, dakwah mereka, tidak menjadikan mereka ujub, merasa lebih hebat daripada yang lain. Begitu juga Rasulullah SAW ketika pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang sebuah ayat pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan di antara sifatul mukminin, alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang yang seperti ini, sifat-sifatnya kaum mukmin ini, ahum alladzina yashrabuna khamr wa yasriqun, apakah mereka ini adalah orang-orang yang meminum khamr dan berzina, melakukan kemaksiatan? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, la yabna as-siddiq, sekali-kali tidak, wahai putri Abu Bakar Siddiq. Humul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun, mereka adalah orang-orang yang semangat di dalam berpuasanya, semangat di dalam salatnya, semangat di dalam infaknya, bersedekahnya. Wa khafuna an la yuqbala minhum, namun mereka khawatir bahwasanya amalan-amalan tersebut sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun dari amalan tersebut yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka khawatir, mereka takut. Mereka tidak merasa hebat. Mereka tidak merasa sudah melakukan sesuatu yang besar. Fahaulail mu'minun al-haqq. Mereka adalah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Yajma'una bainal khawfi wa raja. Dan begitu pula diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, bahwasanya kebinasaan seseorang sumbernya ada dua. Al-halaku fi itsnatain. Sumber kehancuran seseorang, kejelekan seseorang itu bersumber dari dua perkara. Bersumber dari dua sikap. Bersumber dari dua perangai. Yang pertama adalah al-qunut, pesimis terhadap rahmat yang Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia tidak bisa menjadi orang baik, seakan-akan dia tidak akan mungkin menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dirinya. Maka sikap-sikap seperti ini menghancurkan diri-diri seseorang. Begitu juga sikap yang kedua adalah al-ujub. Sikap ujub, berbangga kepada dirinya, merasa hebat daripada yang lain. Fasalafun salih kadzal. Para salafun salih, mereka adalah orang-orang yang mubtaidun an hadhihi sifatid dhamimah. Mereka menjauhi diri dari sikap-sikap seperti ini. Di antaranya adalah Khalifatul Rashid Umar bin Abdul Aziz. Di antara perangai beliau ketika beliau yatakallam bikalimah, berbicara, memberikan nasihat, memberikan mauidhah, waya'jab binafsi wa'aw bikalimati, namun ketika muncul dari dirinya sikap ujub, sikap merasa hebat terhadap apa yang dikeluarkannya, apa yang disampaikannya, apa yang dilontarkannya, dia berhenti, khawatir ujub. Begitu pula Al-Harith bin Muawiyah pernah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innahum kanu yurawdunani alal maw'idah, mereka masyarakat selalu memintaku untuk memberikan nasihat, memberikan maw'idah, yakni meminta saran dari Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW. Maka apa nasihat Umar? Aku khawatir ketika engkau berikan maw'idah kepada mereka, fatartafi alaihim fi nafsik, kemudian kau merasa tinggi, lebih hebat daripada mereka dalam dirimu. fatakus fatartafi alaihim, dan terus kamu memberikan mauidzah seakan-akan kamu sudah menjadi lebih hebat, orang yang ditinggikan daripada orang-orang yang kau berikan padanya mauidzah. Hatta yukhayyal ilaih, sampai digambarkan, sampai kau merasa bahwasanya anak fokohum bimanjati furaya, bahwasanya dirimu itu lebih tinggi di atas mereka seperti kedudukan bintang, sangat jauh, seakan-akan dirinya mendudukkan seperti alim kubir. Dirinya lebih hebat daripada yang lain. Fayadha'ukallahu tahta aqdamihim yawmal qiyamah biqadri dzalik. Namun justru Allah Subhanahu wa taala menjatuhkanmu, merendahkanmu di bawah kaki-kaki mereka pada hari kiamat sesuai dengan perbuatanmu itu sendiri. Dinasihat oleh Umar bin Khattab untuk tidak menjadi seorang yang ujub. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tudzlibu lakhittu ma huwa ashadd minhu al-'ujub." Kalau seandainya kalian itu tidak melakukan dosa dan kemaksiatan, maka aku khawatir kalian akan terjatuh dengan sesuatu sifat yang lebih besar daripada kemaksiatan tersebut, yaitu sifat 'ujub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya sifat ini, sikap 'ujub yang menimpa kepada diri seorang disebabkan ilmunya, disebabkan amalannya, disebabkan dakwahnya, dia merasa lebih hebat daripada yang lain, adalah sikap yang dikhawatirkan justru Rasulullah SAW. Lebih berat, lebih khawatir Rasulullah SAW dengan daripada dosanya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam syarah kitab Kabair di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah ta'ala alaih, al-mudnibu ta'ib khairun minal muti'il mujib atau mu'jad. Seorang yang berdosa namun dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang jelek namun dia memperbaiki dirinya, berusaha bertobat dan mengaku memang dia adalah seorang yang jelek, itu jauh lebih baik daripada seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat di dalam ibadahnya namun memiliki sifat ujub di dalam dirinya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wabaat. Di antara efek berbahaya ketika terdapat pada diri seorang sifat ini, wajib al-hadar min hadhihi sifat, adalah sifat ini akan menjadikan dia kibar, sombong, congkak terhadap yang lainnya. War Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal habbah khardal min kibar." Tidak akan masuk dalam jannah orang-orang yang terdapat di dalam kalbunya sebiji darah sifat sombong. Dan di antara perkara yang dapat mengantarkan dan paling cepat menjadikan seorang itu sombong adalah sifat ujub terhadap amalannya, sikap ujub terhadap dirinya. Begitu juga di antara afat ujub menjadikan seseorang ya'man min makrillahi azza wa jalla, merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala karena merasa dirinya baik, dirinya tidak akan tersentuh oleh azab Allah subhanahu wa ta'ala, dirinya ya'tabir nafsahu min as-salihin. Fahada min al-aman bi makrillahi azza wa jalla, merasa aman dari makar Allah, dan ini termasuk kabair, termasuk dosa besar. Afa'aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah subhanahu wa ta'ala, merasa aman dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehebat apa mereka? Fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun. Tidak ada yang merasa aman, merasa hebat dari makarnya Allah Subhanahu wa taala, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang rugi. Begitu juga di antara afat al-ujub. Menjadikan seseorang itu muqassirun fil amal. Tidak mau beramal lagi. Saya katakan kullu amal, setiap amalan sudah dia lakukan. Setiap amalan sudah dia praktekkan. Segala sesuatu dia telah melakukannya. Fawalah taj ila kulli syai', sehingga dia tidak butuh yang lainnya. Maka sikap-sikap seperti ini tidak akan menjadikan seorang itu semangat, optimis di dalam beramal. Namun justru menjadikan dia mundur. Wa hunaka sinfun minan nas man yazum ana nafsuhu bizamihi anahu qad arafa da'wah fi sanawatin adidah aw darasa fi makan kala wa kala wa qad takharraja min kala wa kala wa yadhun nafsuhu annahu 'alim faqih wa yadhun nafsuhu annahu ka'annahu syaikhul islam ibnu taimiyah rahimahullah la yahtaj ila ta'lim wa la ila al-julus fi majalis al-ilm. Falmushadiluna di dunia, muktaruna di dunia, muktaruna di danamir, muktaruna di sayyarat, wal zawalat, wal zakhari di dunia. Wa ya'diluna an talabil ilm, wa ya'diluna an ad-da'wah ilallahi azza wa jal, wa ya'diluna an amalis salih. Kanna fi awalil amr, wa fi awalis sahb. Lakin lama dakhal alaihi al-ujub yata'akhir hatta yafut alaihi salatu jama'ah. Fahada minal hirman. Fal barakallahu fikum min barakatil ilm, kullama izdada ilmuhu izdada tawadu'uhu izdada hirsuhu ala talabil ilm izdada amaluhu ازداد خشيته ازداد تواضعه لله عز وجل لا يظن أن نفسه فوق غيره بل يضعون نفسه تحت نفوس الناس وهذا هو الذي قال الله تبارك وتعالى فيهم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم يرجعون. Namun ketika farat ilmu itu sudah dicabut dan terjangkit padanya sikap ujub, maka al-balaya kullul balaya, setiap bala akan menimpa kepada dirinya. Syai'an fa syai'an. Allah tabaraka ta'ala yaqul ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير